Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Qala imamul kabir, syekh Abul Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushairi an-Naysaburi fi sahihi fi kitab al-iman. Babu bayani qawlin nahyi anil munkar min al-iman. Wa annal imana yazidu wa yankus. Wa annal amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkari. واجبان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان تحويل قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصل الشأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان. الإمام مسلم رحمه الله berkata dalam kitabnya صحيح مسلم باب كتاب الإيمان، كتاب yang membahas tentang perkara iman. Bab bayani kaunin nahyi anil munkar min al iman. Bab penjelasan bahwasanya mencegah kemungkaran itu bagian daripada iman. Wa annal imana yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa annal amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkari wajiban, bahwasanya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah dua perkara yang wajib. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan jalur sanadnya, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata Waqi' menceritakan kepada kami dari Sufyan, kemudian berkata Imam Muslim dan memberitakan pula kepada kami Muhammad ibn Muthanna, dia berkata Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami. Dan Muhammad bin Ja'far berkata Syu'bah meriwayatkan kepada kami, kedua-duanya dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Syihab. Dan ada pun redaksi Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata awwalu man bada bil khutbah, yang pertama kali memulai salat Idul Fitri atau Idul Adha dengan khutbah. Ya, awal man bada bil khutbati yawmal idi qabla salah, yang pertama kali melakukan khutbah di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha sebelum salat dikerjakan, Marwan adalah Marwan bin Hakam. Jadi prinsip dasarnya khutbah itu dilakukan setelah salat dulu baru khutbah. Yang pertama kali merubah hal ini adalah Marwan bin Hakam. Ya, dialah ketika menjabat sebagai penguasa yang terlebih dahulu memulaikan khutbah sebelum salat. Faqama ilaihi rajulun, maka berdirilah salah seorang laki-laki. Ya, mengingatkan Marwan, dia telah menyelisih sunnah. Faqala, maka berkata laki-laki itu as-salatu qabla khutbah. Wahai Amir Mukminin, salat dulu baru khutbah. Faqala, maka Marwan menjawab, ya, faqad turika ma hunalika, sesungguhnya perkara itu sudah ditinggalkan di sana di masa yang lalu. Maksud dia itu pada masa lalu. Qaturika ma hunalik, itu pada masa lalu. Faqala Abu Sa'id, maka berdirilah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa sahabat Nabi, amma hadza faqad qadha ma alayhi. Adapun laki-laki ini telah menunaikan apa yang wajib atasnya, yaitu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum, ya, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat ada perkara mungkar, tidaklah dirubah, dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, bila dia tak mampu merubahnya dengan tangannya, hendaklah merubahnya dengan lisannya. Dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisan, dengan nasihat, peringatan, perkataan. Fa illam yastati', jika dia tak mampu pula mengingatkan dengan lisannya dengan berbagai macam hal, fa biqalbihi, maka hendaklah dia mengingatkan dengan hatinya, bahwasanya itu perkara mungkar, mengingkarinya dengan hati, ya. Wa dzalika adzaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi jika ada kemungkaran, tidaklah dirubah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, minimal dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau andai kata, apabila dia hatinya pun tidak mengingkari, oleh sawaro adzalika min khardal iman. Kalau hatinya pun tak mengingkari, maka dianggap tidak ada imannya dalam perkara itu. Wajib mengingkari dengan hati, itu perkara yang paling minim. Dan itu bagian daripada iman yang paling lemah. Ketika dikatakan itu iman paling lemah, menunjukkan ada iman yang lebih kuat, dan ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Ya, mengingkari dengan lisan paling tertinggi, mengingkari dengan kekuatan atau dengan tangan, dengan kekuasaan, di bawahnya dengan lisan, di bawahnya dengan hati, menunjukkan semuanya bagian daripada iman. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Mengingkari dengan kekuasaan, dengan tangan, itu lebih tinggi. Jika seseorang mampu, bila dia tak mampu, ya maka tak boleh dia paksakan. Nanti dia akan melampaui batasnya. Ya, maka hendaklah dia mengingkari dengan lisan. Jika dia pun merasa tak mampu, khawatir membahayakan keselamatannya dan semacamnya, maka minimal dia ingkari dengan hati. Wa dzalika adzaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Ya, adapun mungkar yang diperbuat di sini adalah Marwan mendahulukan khutbah sebelum salat, karena Marwan berijtihad. Kata Marwan, kalaulah orang-orang selepas salat mereka tak mau duduk mendengar, mereka pulang, mereka bubar, karena itulah dia dahulukan khutbah sebelum salat. Tetapi tentunya hal ini menyisih sunnah Rasulullah SAW. Ini perkara ibadah, bukan perkara ijtihad. Rasulullah memulai dengan salat, maka hendaklah kita mulaikan dengan salat. Setelah salat, Rasulullah baru berkhutbah, maka hendaklah kita pun meniru Rasulullah dalam hal ini. Kalaulah Rasulullah SAW ketika melihat ada yang pergi meninggalkan, yakni beliau ketika khutbah, Rasulullah biarkan. Demikian juga para khulafaur rasyidin. Ya, maka mengapa kita merasa lebih, ya, lebih hebat harus dengarkan perkataan kita daripada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada perselisihan di kalangan ulama siapa yang memulai khutbah sebelum salat. Ada yang mengatakan Uthman, ya, ada yang mengatakan Umar bin Khattab, ya, karena melihat orang-orang pergi meninggalkan, ya, majlis setelah salat, tak mau mendengar khutbah. Ada yang mengatakan yang lain-lain, ya. Ada yang mengatakan Muawiyah, Ada yang mengatakan Ibnu Zubair, ya. Tapi yang jelas yang datang dari Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya yang benar mereka mendahulukan ya salat baru khutbah. Tak layak mereka menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sebagian ulama menukil telah ada ijma' bahwasanya Khulafa' Rasyidin semua mereka tidak pernah mendahulukan khutbah baru salat. Ya. Jadi yang pertama kali menyisir adalah Bani Umayyah ketika mereka menjadi penguasa setelah Khulafa' Rasyidin. Ya. Yang pertama melakukan yang dari Bani Umayyah dialah Marwan, Marwan bin Hakam. Ya. Kemudian dalam hadis ini, ya. Kalaulah ada pertanyaan, mengapa laki-laki itu lebih dahulu berdiri, bukan Abu Sa'id al-Khudri yang mengingkari hal ini, padahal dia sahabat Nabi. Ya, kata para ulama, boleh saja ketika itu Abu Sa'id belum hadir. Ya, dan laki-laki itu yang lebih dahulu hadir dan dia yang lebih dahulu mengingkari. Ya, kemudian datang Abu Sa'id. Ketika itu laki-laki tersebut sedang berbicara dengan Marwan. Ya. Barulah dia membenarkan laki-laki tersebut. Ya, boleh saja Abu Sa'id juga hadir sejak awal. Ya. Tapi dia khawatir untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan berbagai macam pertimbangan dan hal. Ya, adapun laki-laki itu dia merasa aman. Boleh saja laki-laki itu merasa banyak di sana kerabat-kerabatnya, suku-sukunya atau hal yang lainnya membuat dia berani untuk mengingkari kemungkaran terang-terangan di hadapan Marwan bin Hakam. Ya. Atau juga boleh saja memang dia memang orang yang nekat untuk mengingkari kemungkaran tersebut di hadapan orang banyak. Ya, dan dia terima segala macam konsekuensi yang akan terjadi dengan dirinya. Ya, dan itu dibolehkan. Bahkan itulah merupakan tingkat iman yang tinggi di mana seorang mengingkari kemungkaran yang diperbuat penguasa di hadapannya dengan terang-terangan. Jika hal itu memang mendatangkan kemaslahatan besar bagi orang banyak, walaupun mungkin risikonya membahayakan baginya, itulah jihad yang tertinggi. Ya, mengatakan kebenaran di hadapan seorang penguasa yang zalim. Ya. Kemudian dalam riwayat lain terdapat juga dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, yang mereka sebutkan dalam bab salatul Id, Abu Sa'id sendiri yang mengingkari perbuatan tersebut. Ya, bahkan dia yang ketika itu menarik tangan Marwan bin Hakam. Ketika Marwan mau naik mimbar dia tarik. Ya. Ketika itu mereka ya bersamaan naik mau naik Marwan datang langsung mau naik mimbar dan Abu Sa'id ketika itu sedang datang. Mereka datang bersamaan, maka Abu Sa'id yang menarik tangan Marwan agar jangan naik ke mimbar. Ya, kemudian Marwan pun menjawab sebagaimana yang dijawab di sini. Laqad turika ma hunalik, itu perkara dahulu. Ya, orang-orang semua taat, mereka mau mendengar, sekarang sudah berbeda. Supaya mereka mau mendengar, aku dahulukan khutbah sebelum sholat. Dan Abu Sa'id pun menyampaikan pengingkaran tersebut. Boleh jadi ini dua kali terjadi, sekali dengan laki-laki ini, sekali dengan Abu Sa'id. Ya, dan ini menunjukkan Abu Sa'id mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan hal ini telah tegak padanya ijma'. Ya, terdapat padanya perintah dalam Quran, perintah dalam sunnah. Ya. Wajib menegakkan amar ma'ruf dan mungkar sesuai dengan tingkat kemampuan. Ya. Kalaupun ada ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya, ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, 'alaikum anfusakum. Hendaklah kalian jaga diri kalian. Pelihara diri kalian. La yadurrukum man dhalla. Tidaklah membahayakan kalian siapa yang sesat. Idah tadi itu kalau kalian di atas petunjuk. Sebagian orang-orang menganggap bahwasanya ya ayat ini membolehkan seseorang untuk tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hendaklah dia melihat dirinya saja, memperbaiki dirinya. Kalau dia sudah memperbaiki dirinya, maka tak ada masalah kalau orang berbuat kemungkaran. Ya, walaupun dia tidak ingkari, ini adalah tafsir yang salah terhadap ayat. Ma'ana 'alaikum anfusakum, hendaklah kalian pelihara diri kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala dengan ya mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Di antara perintah Allah yang harus kalian kerjakan agar kalian tak mendapatkan kemurkaan Allah adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalaulah kalian telah sampaikan, kalian tegakkan amar ma'ruf, kalian cegah mungkar, kalaupun mereka tetap melakukannya, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kalian selesai, kalian telah menyampaikan. Ya, la yadurrukum man dhalla. Tak bahaya bagi kalian siapa yang tersesat. Idah tadaitum, kalau kalian atas petunjuk setelah kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, tentunya. Ini makna ayat yang benar. Ya, bukan ayat ini mengatakan bahwasanya tak peduli orang, yang penting kalian saja. Bukan itu maksudnya. Ya, agar dipahami dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan perkara yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang sifatnya dituntut agar dikerjakan sebagian orang. Jika sebagian mengerjakan, gugurlah kewajiban terhadap sebagian lainnya. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang dituntut bebankan atas setiap individu. Itu namanya fardu ain. Seperti salat, puasa, haji, zakat, ini fardu ain. Fardu kifayah adalah suatu perkara yang jika sebagian mengerjakannya gugur daripada yang lain, seperti melaksanakan salat jenazah, memandikan jenazah, mengkafaninya, menguburkannya, itu fardu kifayah. Tidak wajib semua orang. Ya, demikian juga azan, itu fardu kifayah. Sebagian orang azan, yang lainnya gugur. Satu orang azan, yang lain gugur. Kalau azan fardu ain, alangkah ributnya masjid setiap orang azan. Fardu kifayah, demikian juga dengan iqamat. Ya. Jadi amar ma'ruf dan munkar adalah merupakan fardu kifayah. Jika sebagian mengerjakan, gugur terhadap sebagian lainnya. Jika semuanya meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan munkar ini, maka semuanya berdosa jika mereka tidak punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya ada kemungkaran diperbuat tetapi di tempat tersembunyi, tentunya mereka tak mengetahui, itu bukan urusan mereka. Ya. Karena yang diwajibkan adalah jika dia mengetahui, jika dia melihat, jika dia mendengar. Dan kita tidak disuruh untuk memata-matai ya manusia, mencari-cari kesalahannya. Tapi jika terlihat, jika terdengar, ketika itulah wajib untuk ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan akan menjadi wajib bagi dia, menjadi wajib ain bila mana tak ada yang lain kecuali hanya dia semata. Maka hal itu menjadi kewajiban fardu ain bagi orang yang mengetahui. Karena hanya dia yang mengetahui, yang lain tak menjadi kewajiban. Walaupun dia fardu kifayah, namun dalam kondisi tertentu bisa menjadi fardu ain. Kapan menjadi fardu ain? Misalnya ketika tak ada orang yang tahu kecuali hanya dia saja. Dia yang tahu, maka wajib bagi dia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian tentunya dalam menegakkan perkara ini, ya. Kalau dia punya kemampuan, dia ingkari dengan tangannya. Bila dia melihat ada perkara-perkara mungkar diperbuat oleh istrinya, diperbuat oleh anaknya, diperbuat oleh budaknya, pekerjanya, bawahannya, dan dia mampu mengingkarinya, tidak ada diingkari, wajib. Wajib diingkari dengan tangannya, dengan kekuasaannya, merubahnya. Ya. Kemudian yang dibahas juga para ulama tentang perkara amar ma'ruf nahi munkar ini, bahwasanya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukanlah wajib, harus orang yang sempurna. Ya. Artinya kalaupun dia tidak melakukan kebaikan, tapi tidaklah dia mengajak orang kepada kebaikan. Kalaupun dia masih terjebak dalam kemungkaran, tidaklah dia peringatkan orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Karena kadang-kadang syaitan membisikkan dalam dada-dada manusia agar dia diam, tidak mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf dengan alasan engkau saja belum buat. Agar dia diam daripada ya mengingkari kemungkaran, karena syaitan mengatakan engkau saja masih melakukan perbuatan mungkar. Engkau saja masih buruk, engkau masih jelek, engkau masih banyak dosa. Bagaimana kau ingkari orang? Kau ingkari dulu dirimu. Akhirnya dia diam daripada mengingkari kemungkaran. Mengajak orang berbuat baik, mengajak orang untuk perkara-perkara kebaikan, syaitan membisikkan, mengapa kau ajak orang kepada kebaikan, engkau saja belum melakukan. Akhirnya dia diam, dan ini tipu daya syaitan. Ya, jadi ada dua kewajiban yang harus dipahami. Pertama adalah kewajiban menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini satu kewajiban yang tersendiri. Yang kedua, kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maka jangan dianggap satu paket semua. Hanya boleh mengingkari kemungkaran, mengajak kepada perbuatan ma'ruf jika dia telah melakukannya. Melakukan perbuatan ma'ruf tersebut atau mengingkari kemungkaran tersebut, tidak harus. Kalau demikian akan binasalah umat. Tak ada orang yang sempurna. Kalau begitu tak akan ada orang berani berbicara yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena manusia tak ada yang sempurna. Bahkan kewajiban orang tetap berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar meski dia masih melanggar. Dengan hal itulah diharapkan dia dapat memperbaiki dirinya. Walaupun banyak penjelasan dari Nabi tentang bahayanya orang-orang yang tidak menselaraskan antara ucapan dengan perbuatan. Ya Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Kabur maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya kemurkan Allah atas kalian manakala kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang menyeru kepada kebaikan, tidaklah dia mengamalkannya. Yang mencegah daripada kemungkaran, tidaklah dia meninggalkannya. Dalam hadis yang sahih, di hari kiamat akan didatangkan seorang alim, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang dahsyat. Ya, sehingga terburai isi perutnya, dia berputar-putar sebagaimana berputar-putarnya keledai. Ya, ketika menggiling gandum. Orang Arab dahulu, ya mereka untuk menggiling gandum mereka jadikan keledai. Ya, yang diletakkan padanya kayu, di poros tersebut ada alat semacam penumbuk yang naik turun dengan gerakan keledai. Kalau keledai ini berputar, dia akan naik turun, dia menumbuk gandum tersebut, namanya rohah. Jadi perumpamaan orang-orang yang tidak ya mengerjakan apa yang dia katakan, ya perumpamaan orang-orang yang mengingkari orang daripada perbuatan maksiat tapi dia melakukannya, mengajak orang kepada perbuatan-perbuatan wajib tapi dia meninggalkannya, bagaikan perumpamaan keledai yang berputar-putar ya di sekeliling porosnya di hari kiamat. Maka berkumpullah dengannya penghuni neraka. Maka berkatalah penghuni neraka kepada orang tersebut, ya fulan, bukankah engkau dahulu yang telah mengajak kami kepada perbuatan-perbuatan ma'ruf? Dan bukankah engkau dahulu yang mengingatkan kami dari perbuatan-perbuatan mungkar? Mengapa engkau bergabung di sini sama kami semua? Maka dia menjawab, ya, memang dahulu aku melakukan apa yang kalian katakan. Aku ajak kalian kepada perkara-perkara yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukan. Aku mencegahkan daripada perkara-perkara yang mungkar, tapi aku melakukan. Ya, perumpamaan ini bagaikan perumpamaan keledai. Keledai adalah merupakan perumpamaan yang jelek bagi seseorang. Ya, keledai yang menemu gandum tak mengambil apapun manfaat daripada apa yang dilakukannya. Ya, dalam ayat lain, dalam surat Al-Jum'at, diberikan perumpamaan orang-orang yang dia membawa banyak ilmu tapi tidak mengamalkannya, tak bermanfaat baginya ilmu tersebut, bagaikan perumpamaan keledai pula. Kata Allah, masalul ladina hamilu taurata, ya, masalul ladina hamilu taurata thumma lam yahmiluha kamasal himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepadanya untuk mengamalkan isi Taurat, kemudian dia tidak mengamalkannya, bagaikan keledai yang membawa buku-buku. Orang alim yang membawa ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat baginya ilmunya tersebut, bagaikan perumpamaan apa? Keledai. Ya, ini ancaman bagi mereka. Tapi tentunya setiap orang harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, berupaya untuk menegakkannya. Hanya dengan itulah akan terdapat kebaikan pada umat ini. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Dengan sebab apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dengan sebab kalian mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf, mencegah orang daripada perbuatan munkar. Maka dua kewajiban yang harus kita berusaha mengamalkannya. Ya, jangan sampai disatukan dengan alasan belum mengamalkan, ya, belum mengamalkan apa yang merupakan perkara ma'ruf, tidak dia suruh, tetap dia harus menyuruh orang. Ya, kemudian tentunya orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf maka harus paham yang mau dia ajak manusia kepada perkara ma'ruf itu memang benar-benar ma'ruf dalam agama. Jadi harus punya ilmu, dia harus punya ilmu bahwa memang yang dia serukan ini perkara yang dalam agama ada, dianjurkan atau diwajibkan dalam agama. Ketika dia mencegah suatu kemungkaran, dia harus yakin bahwa memang ini kemungkaran yang harus dicegah. Dia harus tahu memang ini kemungkaran. Ya, harus punya ilmu. Apa yang dia katakan itu, yang dia serukan itu memang ada dalam agama. Yang dicegah memang ada dalam agama. Ya, kalau tidak, runyamlah masalahnya. Dia ngajak orang kepada kebaikan, tapi dia tak tahu itu bukan kebaikan, itu bid'ah misalnya. Kacau jadinya. Maka harus ada ilmu, ilmu terhadap apa yang diseru, ilmu terhadap siapa yang dia ingkari. Ya, walaupun banyak terdapat keterangan-keterangan tentang dalam, yakni menasihati penguasa hendaklah dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Menasihati mereka dalam banyak keterangan perbuatan para sahabat. Bagaimana kata Usamah ketika dikatakan orang, mengapa kau ingkari Utsman? Kata Usama, apakah aku harus bilang-bilang kalau aku mengingkari perkataannya, perbuatannya? Apakah kan ingin aku membuka pintu fitnah? Ya, hukum asalnya tidaklah seorang dalam memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat, kritikan-kritikan kepada penguasa dengan cara sembunyi-sembunyi, hal itu lebih utama, lebih baik. Tapi dalam perkara tertentu, jika dianggap tak mungkin lagi ditunda, inilah perkara yang paling cocok, momennya, eventnya, dia sampaikan kalau dia yakin dengan keselamatan dirinya atau dia memang nekat. Tak mengapa dia sampaikan dengan cara yang baik tentunya. Ya. Ya. Dan ini setinggi-tingginya jihad. Afdhalul jihad qaulul haqqi inda sultanin ja'ir. Jihad yang tertinggi adalah mengatakan kebenaran di hadapan seorang penguasa yang zalim. Maka tak benar ketika orang menjelek-jelekkan penguasa, mengingkari penguasa, penguasa entah di mana, dia entah di mana. Itu enggak benar. Buat mimbar-mimbar bebas, podium-podium, mengajak orang intinya untuk memberontak kepada penguasa. Tak ada kemaslahatan di sana. Yang ada adalah keburukan. Ya, kemudian hendaklah juga diperhatikan. Mau yang mau diingkari ini perkara khilaf atau bukan. Kalau perkara khilaf, jangan diingkari. Ada perkara-perkara ulama berselisih tentang hal itu. Sebagian menganjurkan, sebagian mengatakan bid'ah. Misalnya perkara kunut. Kunut subuh perkara khilaf. Maka jangan diingkari ketika ada orang yang melakukannya atau ada orang yang meninggalkannya. Ini perkara-perkara khilaf. Antara para ulama, khilaf yang mu'tabar. Bukan khilaf yang dibuat-buat. Perkara-perkara khilaf jangan diingkari. Biarkan orang mengamalkan dengan apa yang tentram hatinya mengamalkannya. Ya, tentang azan dua kali di hari Jumat dan semacamnya. Kalaupun engkau berpendapat itu amalan bid'ah, tapi engkau jangan ingkari kalau dia meyakini itu perbuatan sunnah. Karena perkaranya adalah perkara khilaf. Ya, kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan wa'alam anna hadzal bab a'ni bab al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar qad dayya aktsaruhum. Sesungguhnya penegakan amar ma'ruf dan munkar ini di zaman ini sudah banyak ditinggalkan manusia. Ya, min azmanin mutatawilah, dari zaman ke zaman, dari rentang zaman yang panjang sudah banyak orang meninggalkan perkara ini. Dan benarlah Imam rahimahullah, apalagi beliau hidup sekarang. Ya, banyak kemungkaran karena tak diingkari menjadi sesuatu hal yang lumrah. Musik itu mungkar, haram. Tapi karena tak diingkari oleh banyak manusia dari zaman ke zaman, seolah-olah dia mubah, bahkan dianjurkan. Ya, bahkan digabungkan satu paket dengan ibadah sehingga orang beribadah pun pakai musik. Subhanallah. Walam yabqa minhu fi hadhihi al-azman illa rusumun qalilatun jiddan. Kata Imam Nawawi, tak lagi tampak ya amar ma'ruf nahi munkar ini kecuali hanya merupakan seremonial belaka yang begitu sedikit sekali. Wa huwa babun 'azimun bihi qiwamul amri wa malakuhu. Padahal dengan inilah tegak segala macam urusan. Akan baik perkara kaum mukminin. Wa idza kathara khabathu 'amma al-iqab as-salih wa at-talih. Kalau sudah banyak kerusakan, tunggulah datangnya bencana. Semua akan kena, yang baik, yang tak baik, yang salih, yang tak salih, semua kena manakala sudah banyaknya kemungkaran. Allah musta'an. Orang sudah mulai berpacaran di mana-mana, di hadapan orang ramai, berdua-duaan, berkhulwat di pantai-pantai. Ya. Di pinggir-pinggir jembatan, pinggir-pinggir kali, tak lagi peduli urusanmu lah. Kau itu mau ke mana, kau mau tungging balik urusanmu, maka semakin kacau lah. Ya, nasib kaum muslimin karena hal ini ditinggalkan. Ya, tunggulah saja hukuman, dan Allah telah banyak beri hukuman kepada manusia berupa bencana-bencana alam. Itu hukuman. Kenapa? Karena sedikitnya nahi mungkar. Dan sungguh bumi ini masih ada karena masih ada orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak ada lagi, kiamat datang. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.